apa betul tahlilan dan kirim doa ada hadisnya? Kata Ustaz Fulan, ada tapi hadisnya lemah. Apa bisa dipakai hadis lemah itu? Tahlilan ini sudah menjadi sebuah nama. Asal kata tahlil itu sebenarnya mengucapkan la ilaha illallah, agar jangan sampai ya dikatakan bahwa ahlu sunnah itu mengharamkan mengucapkan la ilaha illallah karena mereka mengharamkan tahlilan. Katanya ahlu sunnah tidak pernah mengharamkan mengucapkan la ilaha illallah, bahkan itu sebaik-baik zikir, bahkan itu cabang keimanan yang tertinggi. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, alaha qawlu la ilaha illallah. Iman itu 70 cabang lebih, yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, jadi kalau yang dimaksud tahlil mengucapkan la ilaha illallah, itu sangat dianjurkan, sangat mulia seorang mengucapkan la ilaha illallah, baik di tempat-tempat khusus, di waktu-waktu khusus, atau di waktu-waktu umum. Di waktu-waktu khusus seperti sesudah sholat fardu, ada zikir-zikir tertentu kita dianjurkan mengucapkan la ilaha illallah. Di antara yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, 25 kali tasbih subhanallah, 25 kali tahmid, 25 kali takbir, 25 kali tahlil la ilaha illallah. Nah, demikian pula amalan-amalan yang sifatnya umum. Tapi kalau yang dimaksud tahlil, yang menjadi istilah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan tata cara tertentu, ya, model tertentu, ya, di waktu-waktu tertentu, sudah ada cara-caranya yang sudah ditentukan, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, zikir secara berjamaah dan yang semisalnya, maka ini tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tidak disyariatkan. Ya, dengan mengucapkan la ilaha illallah, silakan mengucapkan la ilaha illallah kapan saja, di mana saja. Kapan kita menetapkan satu tata cara tertentu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini menjadi bid'ah. Ini menjadi bid'ah. Seakan-akan kita menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyempurnakan agamanya dengan menambah satu amalan. Agama ini telah sempurna. Tidak perlu ada tambahan. Adapun berkenaan tentang kirim doa, ada hadisnya. Di sini katanya hadisnya lemah. Ya, enggak. Kalau doa itu bermanfaat, ya. Doa itu bermanfaat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup dan yang sudah mati, bermanfaat bagi kaum mukminin. Ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Ini doa untuk orang-orang yang sudah meninggal. Nah, nah itu dibolehkan. Ya. Itu kan berarti bermanfaat bagi mereka. Idza matal insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha. Seorang meninggal terputus amalannya kecuali tiga hal: shadaqatin jariyah atau ilmin yuntafa'u bihi atau waladin salihin yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya, bermanfaat. Nah. Nah ini. Tapi kalau lagi-lagi yang dimaksud mengirimkan pahala dengan cara-cara tertentu. Nah, mari kita berdoa untuk Hadratul Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah. Nah, ini dari mana anjurannya? Dari mana tuntunannya? Apakah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan? Nah. Sebagian lagi menambah bukan cuma Al-Fatihah. Al-Mu'awwidzat. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kirim. Tambah sekarang ayat kursi. Tambah surat Al-Baqarah. Nah, ini khatam Quran, dikhatamkan katanya. Maka ini ma'asyiral muslim rahimakumullah, ini yang diingkari oleh para ulama. Yang demikian ini yang tidak ada syariatnya. Ya. Jadi kita tidak mengingkari adanya pengiriman pahala, ya. Kirim pahala silakan. Selama dalam batas-batas yang disyariatkan. Ya. Seorang anak ingin bersedekah untuk orang tuanya, ada dalilnya. Nah. Ya. Seorang orang tua yang dahulu ingin menunaikan ibadah haji namun enggak sempat-sempat dan dia punya harta enggak kesampaian, ya, sampai dia tidak mampu, boleh anaknya menghajikan untuknya. Dia yang berhaji terkirim pahalanya secara otomatis, nah, kepada orang tuanya yang dia hajikan, silakan. Man mata wa alaihi siyam sama'an waliyu, siapa yang mati dan dia punya hutang puasa, maka ahli warisnya yang berpuasa untuknya. Ahli warisnya yang berpuasa, tapi pahalanya sudah terkirim secara otomatis kepada yang meninggal. Silakan, selama ada batasan syariatnya. Nah itu. Nah, itu akan tersampaikan. Ya. Sama seorang ingin ngirim duit, harus tahu nomor rekeningnya. Salah nomor rekening, nah, salah alamat. Nah, maka demikian pula syariat, ada nomor rekeningnya, yaitu dalil-dalilnya. Kalau ada dalil baru bermanfaat, kalau tidak ada maka asal hukumnya yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala, la taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Orang tidak membawa dosa orang lain dan tidak ada yang didapatkan oleh seorang kecuali apa yang dia amalkan, yang diamalkan itulah yang dia dapatkan. Nah.